Isine-isine neraka iku sing paling akeh rong golongan. Nomor siji wong soge sing met. Nomor loro wong we. Lapo kok wong wedok akeh sing nduk neraka? Apa wong lanang gak ono? Ya ono wong lanang, tapi sing akehan wong wedok. Apa wong wedok gak salat? Nek salat ya sregepan wong wedok ambek wong lanang. Ngaku wa, Bro. Wong wedok jarang salat bolong jarang. Isek ditambah sunnah, sing sregep tahajud, witir, duha, wong wedok, wong lanang ta. Limo isek dinyangok. Adung gelem dadekno siji, sholli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Apa wong wedok gak gelem poso? Poso yang sregepan wong wedok, yang sregep poso Senin Kamis ya wong wedok. Yang sregep poso sunah Recep ya wong wedok. Apa gak maca Quran, gak zikir, gak selawat, yang sregepan wong wedok. Lha apa kok akeh dadi penduduk neraka? Fa innahunna yakthurnal la'na wa yakthurnal hasyir. Cepeti wong aku maca arang-arang sampeyan yo gak ngerti padha ae. Waktune lho wis jam 12. Wis ngaji ra umum yo iki. Aku lho padahal ketu wisuk mau lho kan. Apa gak ngono? Pesuruhan terus kono ngejajar terus iki mau teko andakan saiki sing nduk kene. Empo. Wong wedok iku, wong wedok iku sing garakno, rungokno. Tak antem sisan kok. Sing garakno akeh mlebu neraka iku soalé wong wedok. Lek nyang bojone iku kakean to. Pemirsa, sebenarnya kita sudah pada inti acara, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Anwar Zahid. Seperti apa ceramah agama dari beliau? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada amma ba'd. Para masyayikh, para sesepuh ingkang sanget kula taklimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni donga, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, kanca-kanca santri, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Pertama, ada yang mengganjal di hati saya. Saya dipanggil dengan sebutan Al-Mukarrom. Masih ditambahi Kiai lagi. Jujur, setiap dipanggil Kiai itu serasa bendol ndas saya. Rumangsa gak pantas blas. Sing layak disebut kiai itu orang-orang yang betul-betul menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan Ya kaya Pak Yai Imron Jamil niki kiai temen. Anwar Zahid iki gak iso ngaji bal. Gak iso yo mek kul huwae lek iku tok. Anjene leres sing didhawuhno Pak Yai Imron Jamil wau. Uang iku lek iso ngrasakno nikmate ibadah. Masya Allah. Gak ono kesel. Anjene wong sing garuh ya. Dipikir sholat iku ya soro. Ono sing ngelokno. Lah apa sih wong Islam ibadah kadek entul-entul jenenge duli-guli gobek-gobek. Entul-entul jenenge duli-guli gobek-gobek ibadah cap opo iku? Sing meleding, sing jengking, sing nyosop, sing jungkel. Gak leso. Memang dia tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Tapi bagi kita yang sudah kulina. Kulina itu bahasa Indonesia apa? Eh? Biasa. Lah nek biasa bahasa Indonesia apa? Lah iya kok padha. Wis anggapan bener omonganku. Yang sudah kulina dan betul-betul bisa merasakan nikmatnya sholat, subhanallah. Baru mendengar azan. Ayya 'alash shalah. Masyaallah, iki rasane ndo ati lho, supyar, piar, piar. Subhanallah. Luar biasa. Sampai ono wong Kristen mlebu Islam. Iku gara-garane dekne iku weruh wong Islam iku salat sedina ping 5. Dekne iku ngomongin, enak lek wong Islam sedina iso curhat karo pangerane nganti ping 5. Nah, aku iki pengin curhat karo pangerane ngenteni seminggu kok. Wong Islam lho cek enake. Sedina iso curhat nang pangerane nganti ping 5. Terus dekne diwara karo kancane sing Islam. Hei bro. Ping 5 iku sing wajib iku, gorong sing sunnah. Ku iso atusan. Iya ta? Iya. Ratusan kali iso curhat nang Gusti Allah. Masya Allah. Dia semakin semangat dalam beribadah. Dia semakin bisa menikmati sholatnya. Karena setiap sholat, dia itu merasa curhat dengan Allah. Sholatnya ya bener. Antinya sholat yang bener lah ngono iku sih. As-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Dan salah satu maknanya sholat itu as-silah. Nyambung, komunikasi dengan Allah. Curhat nang Gusti Allah. Padahal iki wong Islam anyaran. Sholatnya wapi setiap sholat curhat nang Allah. Wong Islam anyaran. Lha wis Islam bengkaroan-bengkaroan ngene iki. Kok padha ae karo aku. Ya Allah. Mangkane khusyuk sholat niku angel nggih. Sampai diatur pakaiane aja sampai ganggu kekhusyukan. Lek iso sing polos ae, aja aneh-aneh. Rokok, jo kakean bordil. Taken makmum sing nang burimu. Wis enak-enak mantep Ar-Rahmanir Rahim. Plek. Api bordile ngono. Ih dina Shiratal Mustaqim tukune ndo pasar ndi sih ngono. Allahu Akbar. Aku ingin ndo pasar gelek sing model kaya ngono ku gak ono. Sami Allahu liman hamid. Engko mari salat tak takoni wong elek tuku ndo pasar ndi. Allahu Akbar. Meneh aku pokoke njaluk duit bojoku tak subhanallah. Hoi. Hoi. Orang yang enggak tahu kira puasa itu yo meloro. Sampai ada komentar agama paling kejam di dunia ini agama Islam. Masa orang disuruh puasa kok sebulan penuh kejam. Ngono. Padahal biyen nduk kandungan wis dikongkon poso 9 wulan punjul lho. Saiki sik dikongkon poso tiap tahun 1 wulan. Memang dia belum bisa merasakan nikmatnya puasa. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa, bagi kita yang sudah bisa merasakan nikmatnya puasa, Masya Allah, puasa itu nikmat banget. Puasa Ramadan itu nikmat banget. Penak loh wong poso iku. Apa mana menjelang buka? Guyumu kok kaya gak percaya sih model. Aku ya gak patut dipercaya ngono ta. Lisha'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. No. Wong sing gak weruh Iki roh haji ku yo soro. Oh bosen, bayari larang, 40 juta. Iku sing bayari tok, burung selametane. Burung oleh-oleh, kono yo soro panas-panas mlaku terus, nginep ning gone hotel kamare ciut, sesek-sesek andak karu-karuan, mangan yo mek ngono modele, adus yo ngantri nduk WC yo ngantri, gak enak blas. Emang dia enggak tahu nikmatnya haji. Tapi coba tanya ke bapak ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Zaman takoni, Pak Haji, Bu Haji, aman lu ngok haji, mana gelem ta? Jawabannya ya apa? Gelem bingit, gak gelem tok. Nemen geleme. Gak betah ngantri, saiki ngantrine tok iso 19 tahun. Gak betah ngantri berangkat umroh, saking kangen saking nikmat. Mungkin lah gak ono sih wong mari haji nang kapok. Mari haji wis kapok aku gak kudu berangkat haji mana apa soro. Gak ono nek gak kaji kocluk gak ono model. Orang yang gak ngerti dikira ngaji koyo jenengan yo capek lho. Tapi nikmat kok. Aslinya capek mboten jenengan ketua ulung kono-kono. Yo capek apa mana sing kursine gak kamot bokonge iku. Kesel yo panas yo kecu yo gringgingen. Tapi ibu-ibu kan merasa nikmat karena bisa berjumpa dengan aku. Kula dongakno Bu, muga-muga jenengan kaleh Gusti Allah didadosaken karakter-karakter yang salihah. Atas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Muga-muga sonto akhirat dipertemukan dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kempal sarang-sarang kaleh Sayyidatun Nisa'i ahli jannah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Oh, gak pake amin sih. Mergo ngene, Bu. Perlu didongakno ngono iku. Saman kabeh ya wis ora critane, Kanjeng Nabi tepak keliling neraka, diteluwiti. Isine-isine neraka iku sing paling akeh rong golongan. Nomor 1 wong sugih sing met. Nomor 2 wong we lapo kok wong wedok akeh sing nduk neraka. Apa wong lanang gak ono? Ya ono wong lanang, tapi sik akehan wong wedok. Apa wong wedok gak salat? Nek salat yo sregepan wong wedok ambek wong lanang. Ngaku wa, Bro. Wong wedok jarang salat bolong jarang. Isik ditambah sunnah. Sing sregep tahajud, witir, duha, wong wedok, wong lanang ta. Limo isik dinyangno. Adung gelem dadekno siji usul li fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Apa wong wedok gak gelem poso? Poso yang sregepan wong wedok, yang sregep poso Senin Kamis yo wong wedok. Yang sregep poso sunah Recep yo wong wedok. Apa gak maca Quran, gak zikir, gak selawat, yang sregepan wong wedok. Lapo kok akeh dadi penduduk neraka fa innahunna yakthurnal la'n wa yakthurnal hasyir. Cepeti wong aku maca arang-arang sampean yo gak ngerti padha ae. Waktune lho wis jam 12. Wis ngaji ra umum yo iki. Aku lho padahal ketu wisuk mau lho kan. Apa gak ngono. Kepesuruan terus tekan nang jajar terus iki mau teko andakan saiki sing nduk kene. Empuk. Wong wedok iku, wong wedok iku sing garakno rungokno. Tak antem sisan kok. Sing garakno akeh mlebu neraka iku soale wong wedok. Lek nyang bojone iku kakean to. Ana aku omongane kasar luwe kasar timbang sing arep mau. Tapi aku siap resiko kok gak diundang nang kene gak apa-apa golek nggon liyane. Kurang pinter syukur nang bojone, gak pandai berterima kasih sama suaminya. Sing akeh ngono. Tongamu ketara ade kok roh bareng. saiki tak kei resep. Yo intine ngene lho Bu, wong wedok iku akeh sing wani nang bojone. Padahal swargane wong wedok iku terletak pada ridho suami. Mbok diomongne kok. Menengo samanku tak wangi. Ibu, salah satu tanda istri solehah dan itu tanda bahwa dia calon penduduk surga, itu adalah sikapnya kepada suami mudah memberi sebelum diminta. Jadi sak gurunge wong lanang jaluk nang tawanono, nang keono, sok medit-medit, sok larang-larang ngambil bojo iku. Wong bahane yo gak kulaan ae lho. Nun sewu. Lho iki aku temen lho, Bu. Salah satu tanda istri salihah dan dia calon penghuni surga itu kalau sama suami mudah memberi sebelum diminta. Pokoknya sak gurunge wong lanang jaluk nang keono. Contoh bengi-bengi tamanku lek gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono to. Gorong ngerti karepku sembarangan lek mau mikir yo. Sik ta iki sik koma iki, Bro. Bengi-bengi ya. Embo. Lapo ante dikai kopi barang kate modon aku. Ngene, Bu. Bu. Oke sak gorong wong lanang njaluk nang kene. Contone bengi-bengi ya. Wong lanang kok kesel. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet, pijeti. Ya sampean sing nyauti, pijeti. Sik kangen to. Ngibengi wong lanang kesel. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet, moh gak semangat kok. Nyauto. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet. Ya Allah. Ayu-ayu bisu. Sing banter sayang. Anggitmu aku gak kesel lah, ini ki demi cintaku padamu. Tak rewangi jam rolas poncul aku sik gelem ngaji. Nyauto. Sik dadi wong wedok salihah kok. Tak gorenge wong lanang njaluk pijet. Tak gorenge wong lanang njaluk kemul. Tak gorenge wong lanang njaluk sayang. Tak gorenge wong lanang njaluk kelon. Terus, terus kok. Isu-isu. Tak gorenge wong lanang tangi. Tangeni, ayo sak gurunge wong lanang jaluk adus, busi, sak gurunge wong lanang jaluk mangan, sak gurunge wong lanang jaluk ngombe, sing banter, sak gurunge wong lanang jaluk kopi, sak gurunge wong lanang jaluk wedang, nah sak gurunge wong lanang jaluk susu, nomor loro, bu, saya gak kemalan wani yang bojo. Iki ada Jawa, ada Jawa. Lek omong ambek bojo iku basa. Karena sotenge cek bingung. Ayo kan kate nyoteng apa kon. Lek ngomong iku basa. Woi. Tandane istri saleha calon penduduk swarga. Hormat, takzim karo bojone, taat. Diperintah apa wae nurut, selama iku gak maksiat nang Gusti Allah. Ini orang Jawa, adat ya, boso. Ya aku takon, jujur. Ibu-ibu yang lek karo bojo ini ngomongi boso, ngacu mo. Kan ngacu boso apa? Boso Jawa. Yang ngonoku, yang gak rakno angel melibu suarga, yang ngonoku. Ngedok dikandani api-api. Bu, lek karo bojo ini ngomong boso nge. Ngono. Jawabannya dapat nge. Wong lanang ngono potongannya di boso ini. Kenaan, kenaan. Enggak gede ndase dari. Entuwe bojo gede ndase kok bingung. Apa-apa kaitane ndase gede. Suwe-suwe liyane yo gede dhewe kok. Apan gelem basa, ngono ku rungokno. Wong wedok nang ngomong nang gelem basa karo sing lanang, iku asline sing enak duduk wong lanang, sing enak wong wedok. Kok ngono? Soale wong lanang yo apan dibahasani karo wong wedok, sayange lo tambah nemen. Nggih Pak nggih. Wong lanang rumangsa dihargai, wong lanang rumangsa dihormati. Sayange tambah nemen. Tak njalukmu lho dikek. Pak njaluk duit langsung trogono serual sampean. Tak serual-seruale sak isine dikekno sampean kabeh. Terus dampake nang anak turun, Bu. Bapak ibu sak bojone apa ngomongi basa, sampean titeni ku anak-anake apa pinter-pinter basa. Gak entek diwuruki, gak entek diulangi. Anak ya apa pinter-pinter basa. Tapi bapak karo ibu yang senengane bantah-bantahan, anak ya pawinter bantah-bantahan. Terus yang jelas, wong ngomong gelem basa, gak kira geger, angel padune. Coba sampean geger ambek wong nang basa. Yo gak kira iso nerusno kentekan kamus kok. Jenengan niku pripun to ingkang dipun kersakaken? Duka kula piyambak nggih boten mangertos. Lajeng sampean kok pripun? Duka melih ya ta. Ya bingung ra iso nerusno kok. Lah engko mari ngene, gak ate ngenteni meneh nang langsung praktek. Tekan omah, bojomu nanti tawani. Pak, ngersakaken dahar napa mboten? Yakin bojomu nangis dingkel-dingkel. Anakmu turu ya tangis rekal. Bapak, lha opo sih Mbak sampean kok nangis, Bapak? Kok men ditakoni ibu kok nangis? Ya nak meneng ana ibumu katutan demit, Nak. Wes. Sampeyan gak ngene merem turu kok. Aku yang nambahi titik tok ae. Mau wis hablum minallah saiki tak imbu ya hablum minannas. Ana dawuh ngene, sampean tirokno. Hoi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Aman nirokno, sing gelem nirokno, tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Tak gorongnya dawuhe Kanjeng Nabi iki, ibu-ibu tak jak ndonga sik. Sik iso basa lek ngomong karo bojone. Purun, Bu. Bapak sing bagian amin. Lek sak aku mari ndonga karo ibu-ibu jenengan nyaut jeng banter. Amin. Oke, Bro. Ayo ibu-ibu nderek kula. Tangane ngantong. Ngantong kok iso ngene kula. Kemayu. Dijak ndonga ngantong ngene sayang. Ngantong tak jak ndonga. Sik iso basa karo bojone. Bapak sing bagian amin, nggih. Tangane ngantong dingkluk sing ikhlas. Pirana aku. Mboten usah basa Arab, ndonga basa Arab ora ngerti karepe, kliru. Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is tamban. Basa Jawa ndak apa-apa, Gusti Allah paham basa apa ae, penting mantep, yakin, ikhlas. Nggih, Bu, nggih. Pirake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dateng panjenengan. Mugi panjenengan sekseni. Kula janji sak badane ngaji saking mriki kula niat badhe basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa kalih bojo kula, kula siap lambe kula udunen. Ayo amin Bro, amin. Istajib doa ana ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wis Pak, ditenono Pak. Telung dina maneh. Apa nono wong wedok kene kok lambene udunen. Wis iku wonge. Omong gak gelem basa nyang bojone. Es, saiki bareng tirokno dawuh Kanjeng Nabi. Halo. Ayo tirokno. Ad-dinu al-mu'amalah. Es, agama itu interaksi. Agama itu interaksi. Ya interaksi kepada Allah. Interaksi kok terasi mau sapa ngomong terasi mau. Interaksi dari terasi. Ya interaksi kepada Allah, interaksi kepada sesama. Memang inti ajaran Islam itu kan hablum minallah, hablum minan. Coba Al-Qur'an diawali dengan suratul Fatihah. Itu memuji Allah, berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah. Al-Qur'an itu terakhir surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, hablum minan nas. Salat juga begitu, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, hablum minallah. Terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, noleh nengen. Itu filosofine, sapa wae sing mbok sisih tengenku mbok uwong mbok dudu uwong. Kau wabe tak dongakno selamat oleh rahmatnya Gusti Allah. Menebar kesejahteraan dan keselamatan. Ramadan menilang ngono, gurung poso, sembahyang tarawih dhisik, salat tarawih, niku simbol hablum minallah. Ditutup mengeluarkan zakat fitrah, hablum minan nas. Kuwabeh ngono. Ayat Quran zaman diteni, aban aqimus shalah, dirikanlah salat, gandengane wa atuz zakah, berikanlah zakat, hablum minallah, hablum minan nas. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a, hablum minallah, gandengane wa bil walidaini ihsana, hablum minan nas. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, hablum minallah, wanhar, berkorbanlah. Waro sapi, waro wedhus, daginge ndum-ndumno fakir miskin, hablum minan nas. Haji lah ngono sih. Diawali dengan ihram, nawaitul hajj wa ahramtu bih, niku hablum minallah. Terakhirnya tahallul, nyukur atau memotong rambut kepala, hablum minan das. Ndase nas. Kabeh lah ngono sih. Nah, saiki dalam hal interaksi,

meletus terus kok. Coba diurut ya. Rukun Islam limo, kuku paben kula ya hablum minallah hablum minannas. Saya akan ke arah yang hablum minannasnya saja. Pertama napa? Pertama napa? Syahadat. Syahadat itu kesaksian yang mantap, asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari kesaksian ini, jane yo panjang Pak keterangan nih, tapi waktune iki lho, akan melahirkan iman. Lene iman wis mantep, nanti akan melahirkan ihsan. Anta abdullah kana katarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya ra ngerti meneh to ngamu. Tak ngerti yo wis. Kalau sudah lahir ihsan, nanti akan muncul yang namanya ikhlas. Wangel ini bakas ikhlas ini. Aku dhewe gak iso blas. Latihan, cuma latihan, latihan dan latihan. Kapan-kapan naik. Dari ikhlas nanti akan muncul yang namanya takwa. Takwa ini loh sing iso ndadekno wong bener. Saya ulang, takwa ini yang melahirkan orang bener. Kalau ilmu cuma melahirkan orang pinter. Ana dalil mana ya? Sampeyan tirono. Kan aku dhewe sing ngoceh sampean merem. Ya wis, lek dijani rono saya gak nyaut, rungokno. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Sampeyan ora takake dalil Arab gak kira paham. Wis dalil ngene ae. Heh, gak kabeh wong pinter iku bener. Ake wong pinter sing gak bener. Ora kabeh wong bener iku pinter. Ake wong bener tapi gak pinter. Tapi timbangane dadi wong pinter gak bener isih luwih apik dadi wong bener masih yo gak pinter. Soale opo? Minterno wong bener iku luwe gampang timbang benerno wong pinter. Minterno wong bener iku gampang. Dekne wis bener kari minterno tok. Lah nek benerno wong pinter angel soale dhewe wis rumangsa pinter gak kenek dibenerno. Mergo rata-rata wong pinter kuwi duwe akidah namanya al-aqidatul ngeyeliyah. Yo ngene apa mboten? Oh, lagi tutup pikiranmu. Kok iso ngenyek to? Lah sama nek pinter gawe dadi kiai kedian kowe. Sing tersinggung minggat to. Mumpung gorong. Mulia apa kok gak getun sampean? Sing mbok enteni ke sore mau yo aku kok. Agetmu aku gak kerasa ngono apa. Gak GR blas kamu kan mengidolakan aku. Subhanallah. Bener no wong pinter iku angel. Gampang bener no wong goblok-goblok iku lho. Yo omongi kok. Lah, takwa ini yang melahirkan orang bener. Wong iku apan takwa, mesti apike. Dadi opo wae mesti apik. Karena takwa tidak pernah bertentangan dengan disiplin ilmu apapun, tidak pernah berlawanan dengan profesi apapun. Dadi opo wae asal takwa, mesti apik. Dadi pejabat takwa, apik. Jadi pedagang takwa api, jadi petani takwa api, jadi makelar kok takwa api, jadi kiai nek kiai yo mesti takwa nih bro, enggak takwa yo enggak kiai kok, lambemu ngomong kok. Jadi tukang syuting apa takwa api, enggak dipilih sing wedok ayu-ayu tok sing disyuting ngono iku, yo enggak takwa blas iku tukang syuting opo ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Wis ta? Wong iki apan takwa, mesti barokah. Pasti barokah. Dadi wong sugih kok takwa mesti luman. Ayo to nyaut. Wong sugih kok takwa mesti lu. Wong melarat kok takwa mesti sabar. Pedagang kok takwa mesti jujur. Pejabat kok takwa mesti amanah. Tapi lek gak takwa musibah. Sugih kok gak takwa mesti met. Sing banter wonge cek krungu. Baleni kok banter. Awas karo digandhen. Wong sugih kok gak takwa mesti met. Krungu tagak ya wong ya. Wong melarat kok gak takwa mesti ngra gas. Wis banter padha wong ya cek krungu kok. Adil kok. Wong melarat kok gak takwa mesti ngra. Pedagang kok gak takwa mesti bujukan. Dapat kok gak takwa mesti khianat. Ras sungguh karo nek kampanye saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya bertekad akan membela kepentingan rakyat saudara-saudara. Areng wis dadi ya balas ding. Mulane kan sering tak sindir. Pilkada bedane mek titik karo pilkabe. Pilkada ku nek dadi lali, nek pilkabe kan nek lali dadi. Ari malik ngono tok kok. Mangkane kan ono to pejabat yang aku ya dikabari wong iki. Ya kabar teko wong. Pejabat mbok dadi mbok apa ngono lho. Kan korupsi dana haji terus dikae berangkat haji sak keluargane. Nek ono kaitane ya lancar, tapi akhirnya ono kendala. Wong sing dikae duwe haram. Tepak balang jumroh. Balang jumroh kan simbol balang setan. Krekel wantem nok. Allahu Akbar cetak. Krikile bali. Ah ngerti hantem no wong bercetak balik terus kerikile. Nek kerikil balik tekel ono tulisane. Maaf sesama setan dilarang saling lempar. Ambok sing rukun wong padha setane lho kok anteman-anteman. Embo. Lah apa nang mburi melu guyu iku. Wes. Wes. Ya wes ngono tok ceramahe wis setengah siji kok. Kurang ah. Ngundang dhewe kapan-kapan. Nuruti sampean. Pokoke sing ngono sing apik ngono ae. Ibadah Pak niru Kanjeng Nabi kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manut nang Kanjeng Nabi. Wis gak usah aneh-aneh. Kanjeng Nabi apa ibadahe? Manut to. Ngono kadang ono wong crito aneh-aneh. Ono wong wali. Ngono kok roh nek wali. Iso salat nek nukure godhong. Wali codot iku. Kanjeng Nabi lo gak tahu model ngono. Salate nduk masjid, nduk omah, nduk musala ngono. Temen tahu krungu ana hadis, ketika Rasulullah salat di atas godhong, tahu krungu. Lah gak ono sih. Ndak usah aneh-aneh po. Hoi, biasa nae. Rasulullah membagi waktunya itu ideal. Waya kerja, kerja, waya ibadah, ibadah, waya salat, salat, waya zikir, zikir. Ayo to nyauto, sampean yo ngono tiru wae. Waya zikir, zikir kudu terus, waya salat, waya turu, waya mangan, waya kelon. Wis ngono ae lho. Wong normal kok. Anggitmu ibadah sing muter tasbih terus wer wer wer wer klotek klotek klotek wer wer wer wer Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer. Ngono tok gak kerja, ya garing sampean. Ora kelase kok. Ngono lho. Eh, tungokno ngitung tasbih penting. Tapi ngitung utang ya, aja tasbih tok sing mau itu, utangmu ya hitungen. Wis aman lu ngitung tasbih terus duwe utang nang wong gak mbok hitung, gak kira diterima karo Gusti Allah ibadahmu. Anggite maca Quran penting, maca catatan utang penting. Hoi. Hoi. Ibadah yang modelnya ya sesuai karo profesi. Lainnya kiai ibadah ya wiridan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kok ramil gak adek? Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Qadim, kok ramil gak? Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Bangun masjid kentean semen. Ya dana. Penoleh dana. Anak pejabat yang ibadah yo setempel karo pulpen kuwi. Pulpen sampai setempel. Ini untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid. Kari tanda tangan neret-neret, cetok. Ini kuwi ibadah pejabat. Ono, cocok-cocokan. Ini sama dua utang ibadah yo kerja keras nyambut gawe yang mempeng oleh bati kena kayak nyaur utang. Dia utang mlebu masjid lunas utangmu nyolong kotak amal. Wes gak situ mari engko. Ngapunten ngapunten kula niki sing ngene iki omongane pangapunten sangat kurang. Moh gak ngurus aku nuruti sampean yo.